Surat tak ada, surat tak ada lagi cinta yang lain dalam hatiku. Surat tak mungkin, surat tak mungkin lagi aku berpaling dari cintamu. Tiada berbatas waktu, cintaku kepadamu. Ku ingin selamanya bersama denganmu. Ku ingin selamanya di sisimu. Ku ingin selamanya dalam pelukmu. Ku ingin selamanya milikmu. Sudah tak ada, sudah tak ada lagi cinta yang lain dalam hatiku. Sudah tak mungkin, sudah tak mungkin lagi aku berpaling dari cintamu. Tiada berbatas waktu, cintaku kepadamu. Ku ingin selamanya bersama denganmu. Ku ingin selamanya di sisimu. Ku ingin selamanya dalam pelukanmu. Ku ingin selamanya bersama denganmu.